Apa hukum orang yang tidak pergi salat berjamaah di masjid karena malas, sedangkan dia dalam keadaan bebas atau tidak ada yang menghalanginya, dan dia hanya melakukan salatnya sendiri? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat berjamaah itu syarat sahnya salat wajib yang dikerjakan atau tidak? Yang zahir, dan itu pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa salat jamaah hukumnya wajib, namun bukan menjadi syarat sahnya salat jamaah, syarat sahnya salat wajib. Sehingga kalau dia mampu mengerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin dan tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkannya, lalu dia malas dan dia mengerjakan di rumah, maka dia berdosa dan salat yang dikerjakan sah.